pecah. Ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus pisah seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah saja untuk seperti cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang kau tak berhak tanyakan hidup. Cheers.